Kau sembunyikan wajahmu dariku, menatap dirinya yang bertaburkan mimpi dunia yang engkau damba. Mungkin dia lebih baik dariku, mampu beri semua mimpi yang haruskah kau bawa sampai kau mati. Semua bukanlah tujuan kita. Bertahanlah menghadapinya. Semua yang telah tercipta hanyalah untuk sementara. Bawa dirimu semestinya. Kau sembunyikan wajahmu dari mengharapkan semua mimpi yang haruskah kau bawa sampai kau mati.